Ya, menceritakan tentang khutbah Nabi di Mina. Nabi SAW ketika sampai di Mina dalam pelaksanaan ibadah haji wada tanggal 10 Zulhijjah di hari Nahar, setelah melontar Jumratul Aqabah, beliau menyampaikan khutbahnya, dan sebagian dari isi khutbah adalah hadis ini. Sebagian dari materi khutbah Nabi adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an, yaitu berputarnya kembalinya putaran atau kembalinya bulan-bulan haram dari 12 bulan setahun itu pada posisi yang diletakkan oleh Allah, yaitu 4 bulan, 3 dari 4 bulan ini berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian masuk ke tahun yang baru yaitu Muharram, kemudian nanti yang keempat adalah Rajab, bulan Rajab yang terpisah berada di antara bulan Jumadil Akhir dengan Syaban. Ya, kembali pada posisi itu karena sebelumnya masyarakat jahiliyah itu mengotak-atik bulan haram ini sesuai kemauan mereka. Kalau mereka ingin berperang di bulan haram, maka mereka pindahkan bulan haramnya yang seharusnya bulan Muharram, kemudian pindah ke Safar. Ketika mereka tidak berperang pula di bulan Safar, mereka pindahkan bulan haram itu ke bulan berikutnya. Terus diundurkan. Di tahun Nabi SAW melaksanakan ibadah haji itu sudah pada posisi yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Nabi SAW menjelaskan tentang haramnya darah, haramnya harta, haramnya kehormatan, tidak boleh diganggu gugat dengan mendahulukan dalam penjelasannya tentang keharaman hari Idul Adha itu, kemudian tentang pengharaman tanah suci Mekah, kemudian tentang pengharaman bulan Zulhijjah. Ya, jadi keharamannya itu berlapis-lapis. Keharaman darah, keharaman harta, keharaman kehormatan itu tingkat keharamannya untuk diganggu sama dengan lapisan-lapisan, tingkatan-tingkatan keharaman hari, keharaman tanah, daerah, dan keharaman bulan. Begitu kerasnya atau begitu tegasnya Nabi menjelaskan haramnya harta, darah, dan kehormatan. Itu hadis yang pertama. Di bawahnya ada beberapa pelajaran. Di antaranya adalah lafaz kufur yang ditujukan oleh agama kepada pelaku dosa besar bisa jadi ada. Seperti kata Nabi, wala fala tarji'unna ba'di kuffaran yadribu yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian setelah saya meninggal dunia menjadi orang kafir. Nah, kafir di sini maksudnya bukan kafir yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bukan menyebabkan seorang pelakunya itu murtad, tetapi ini adalah kufur duna kufrin, yaitu kufur yang bukan kufur mengeluarkan dari Islam. Jadi ini yang diantara faedah yang kita dapatkan. Kemudian disyariatkannya menyampaikan ilmu bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Dibukakan oleh Nabi keutamaan yang besar, yaitu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini asal atau syariat menyebarkan ilmu. Ala liyuballigh asyahidu min al-ghaiba. Yang hadir di saat ini bersama saya hendaklah menyampaikan apa yang ia dengar. Berarti di sini secara tersirat, tersirat untuk yang hadir agar ia mendengar dengan seksama. Ya, perintah dari Nabi untuk bagi yang hadir untuk mendengar dengan seksama karena dia punya beban. ya, punya beban ketika dia pulang atau kembali ke keluarga, ke daerah masing-masing, dia punya misi yang diembannya itu menyampaikan apa yang didengarnya. Kalau dia tidak mendengar dengan baik, maka dia tidak akan menyampaikan dengan baik. Ya. Maka Nabi berikan kepada kita kaidah, yaitu menyebarkan ilmu agama. Liyuballigh asyahidu al-ghaiba. Kemudian ada satu pelajaran penting yang diambil dari hadis tersebut, bahwa terkadang orang yang mendengar langsung, ya, bisa jadi tidak lebih mudah mendalami dan memahami apa yang ia dengar daripada orang yang mendapatkan ilmu itu darinya. Misalnya sebagian dari yang mendengar saat itu mendengar, tetapi dia tidak terlalu memahami, dia hanya sekedar menghafal saja, didengarnya dengan seksama dan dia bisa hafal. Kemudian ketika dia pulang ke negerinya, berjumpa dengan orang-orang yang tidak hadir, dia sampaikan. Ternyata mereka itu justru lebih paham dengan apa yang dia sampaikan daripada dia sendiri. Ya, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan ini luar biasa. Saya mendapatkan ini ketika kita membahas suatu permasalahan. Ya, ternyata orang yang kita sampaikan permasalahan itu kepada mereka justru lebih memahami dari kita ketika dia mendengar dari kita. Ya, ketika dia mendengar dari kita, dia bisa mengembangkan seluas-luasnya. Sementara kita masih terfokus kepada lafaz yang kita dapatkan. Ya. Dan kita juga temukan ini di bangku kuliah, ketika sebagian teman-teman jauh lebih memahami dari guru dosen yang menyampaikan ketika pembahasan itu mereka bahas. Dibuka sebuah masalah di kampus, di sekolah, di kuliah. Nah, terkadang mahasiswa itu justru lebih cepat memahami dan mendalami dan lebih cepat mengembangkan daripada dosennya. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka ini pertama syariat untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Yang kedua, sampainya ilmu itu kepada orang yang Allah berikan pemahaman yang kuat ke dalam hatinya. Sehingga dia bisa menjaga dan memperluas pemahaman dari nas yang disampaikan kepadanya. Itu yang disampaikan Nabi. Fala'alla, ini maksud dari kata-kata fala'alla ba'da man yuballighuhu yakunu aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Dalam riwayat yang lain, ala falyuballighu syahidul ghaiba فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. Ini dalam lafaz yang lain. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. Ini lebih ringkas daripada yang sekarang ini. Di luar Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Ya. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. Ya. Tidak sedikit dari orang yang sekedar mendapatkan dari jalur yang sudah terlalu panjang. Ya. Tidak sedikit dari mereka yang lebih memahami, lebih cepat mendalami, lebih cepat memperluas pemahamannya daripada yang menyampaikan kepada mereka. Murid lebih paham daripada guru. Ya, murid lebih paham daripada guru. Guru hanya sekedar kepada nas saja, sementara muridnya lebih cepat untuk memperluas. Oh, ini permasalahannya bisa diambil permasalahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebagai dalil. Padahal masalahnya nasnya cuma tetap sama. Makanya kita seringkali melihat ada sebagian ulama yang seperti ini. Dari satu dalil atau dari satu ayat, dia bisa mengambil faedah dari ayat itu sekian faedah. Ya, ada 100 faedah. Padahal yang menyampaikan ilmu itu, nas tersebut, dia hanya bisa memahami 10 faedah. Sementara yang mendapatkan ilmu dari dia, dia bisa mengembangkan lagi, bisa mengambil 20 faedah. Karena daya intelektual, daya pemahaman tersebut, itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sebagian dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Ya. Siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anak paman Nabi. Ini dari salah satu keistimewaannya itu. Ya. Salah satu dari keistimewaannya memahami nas, ya, lebih kuat dan lebih luas daripada orang-orang yang lebih tua dari dia. Makanya Abdullah bin Abbas itu seringkali digabungkan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dengan orang-orang tua para sahabat, dan bahkan dijadikan rujukan terkadang oleh Umar. Makanya ketika penafsiran surat Idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, umumnya para sahabat memahami bahwa ayat ini adalah ayat gembira, ayat kabar gembira. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Ya. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat banyak manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah berbondong-bondong, kan gembirakan, menggembirakan. Tetapi Abdullah bin Abbas justru mendapatkan penafsiran ayat ini merupakan kabar duka, kebalikan dari yang pertama. Ternyata surat ini adalah kabar duka dari Allah tentang dekatnya ajal Nabi. Makanya di ujungnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah, memuji Rabb kamu dan meminta ampunlah. Disuruh oleh Allah minta ampun. Ini juga secara tersirat kita dapatkan, kalau sudah umur kita tua, perbanyak istighfar. Ya. Perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan. Kalau sudah senja, sudah lanjut usia, seharusnya orang itu sudah memperbanyak taubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin jauh. Ya. Dan itu pemahaman Abdullah bin Abbas. Intinya yang fala'alla ba'dha man yablughuhu yakunu aw'a lahu min ba'di ma man sami'ahu. Terjemahannya apa itu? Mulai dari baris terakhir di halaman 310, ingatlah hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu faedah yang pertama yang kita ambil tadi, yaitu disyariatkannya menyampaikan ilmu, menyebarkan kebaikan. Ya. Kemudian alasannya kenapa? Karena mungkin saja orang yang disampaikannya itu, yaitu orang kedua, bukan orang yang hadir, orang yang kedua, orang yang disampaikannya itu lebih memahami daripada orang yang mendengar langsung, orang yang pertama. Bisa saja mereka lebih memahami. Ya. Kemudian ini terjemahan dari kata-kata tadi, qala ana hal ballaghtu. Kemudian Nabi tutup ya uraiannya tadi, isi khutbahnya tadi, dengan meminta persaksian. Ya. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Tentu jawaban para sahabat semuanya iya, sebagaimana dalam riwayat yang lain di Padang Arafah, para sahabat mengatakan iya, bala. Ya. Ana hal ballaghtu, kata mereka semuanya bala. Artinya benar. Semuanya mempersaksikan bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan agama secara sempurna. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Persaksian sekian banyak orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang saleh. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada para sahabat pilihan. Semuanya telah mempersaksikan Nabi telah menyampaikan. Sementara di akhir zaman masih saja mengatakan secara tidak langsung Nabi tidak sempurna menyampaikan. Ya. Tidak cukup Nabi menyampaikannya. Ketika itu para sahabat sudah mempersaksikan Nabi telah sempurna menyampaikan. Ya. Makanya turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, untuk mengesahkan persaksian mereka bahwa agama ini telah sempurna diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua setelah mengulangi kembali apa yang telah kita pelajari kemarin. Hadis yang ke-4316. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. Kemarin yang Muhammad dalam sebagian lafaz kita temukan ya. itu adalah Ibnu Sirin, karena Ibnu Sirin itu hanya kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului dengan kata-kata abu atau ibnu atau ummu atau bintu, itu kunyah. Sementara nama aslinya adalah Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, saya punya teman dari Senegal. Ya, sama-sama ngambil program S3 dari fakultas dari tingkatan yang berbeda, tetapi ketika mengambil S3 dia sama. Ya, sama-sama ikut penyelesaian S3. Namanya Sirin. Ya. Dia punya anak laki-laki dinamakan olehnya Muhammad. Ya. Dia punya anak laki-laki, dia beri nama Muhammad. Jadi nanti Muhammad ini namanya apa? Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin. Ini keluarga yang keluarga Sirin ini keluarga yang ilmu, penuh dengan ilmu. Adik beradik semuanya hampir semuanya perawi hadis. Ada Ali Ibnu Sirin, ada Muhammad Ibnu Sirin. Ada saudara perempuan mereka, ya, namanya Hafsah bintu Sirin. Ini juga perawi hadis terkenal dari generasi tabi'in. Ya. An Muhammad ibni Sirin, an Abdurrahman ibni Abi Bakrah, ya, an Abihi, yaitu Abu Bakrah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, qal, lama kana dhalika al-yawmu, qa'ada ala ba'iri. Ini lanjutan dari hadis yang tadi. Ketika terjadi atau ketika ada hari itu, maksudnya hari nahar, hari raya Idul Adha. Ya, orang merayakan hari raya Idul Adha sementara jamaah haji ketika itu melontar Jamratul Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Lamma kana dzalikal yaum, tatkala hari itu, kata Abu Bakrah, qa'ada ala ba'iri. Nabi SAW duduk di atas untanya, seperti yang kita jelaskan kemarin. Dia menyampaikan khutbahnya di atas unta. Ini di antara yang diambil pelajaran oleh para ulama. Disyariatkannya menyampaikan khutbah itu di tempat yang tinggi, lebih tinggi dari yang mendengar. Ya. Lebih tinggi dari yang mendengar. Kalaupun tidak ada tempat tinggi, maka yang menyampaikan khutbah itu hendaklah berdiri. Ya. Sementara yang mendengar duduk. Ya. Bisa saja seperti yang dilakukan Nabi ketika khutbah hari raya Idul Fitri. Ya, beliau tegak berdiri di tempat dia mengimami kaum muslimin. Nah, berdirinya beliau tentu akan dilihat oleh semua orang. Ya. Sehingga nampak dia yang menyampaikan. Ini yang kedua. Kalau seandainya tidak ada tempat yang lebih tinggi, maka dia hendaknya berdiri ketika menyampaikan khutbah. Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah di Mina ini, beliau berada di atas ba'ir. Ba'ir itu adalah unta tunggangan Nabi SAW. Wa akhadha insanun bi khitamih. Dan agar unta itu tidak berjalan-jalan ketika dia menyampaikan khutbah, maka tali kekangnya dipegang oleh seseorang. Ya. Akhadha insanun bi khitamih. Ya. Kemudian faqal, barulah Nabi SAW berkhutbah. Dan khutbahnya, jadi Abu Bakrah di sini bukan sekedar menyampaikan apa yang diucapkan oleh Nabi, tetapi juga menyampaikan apa yang diperbuat oleh Nabi. Nah, ini telitinya para sahabat Nabi ketika menyampaikan agama. Bukan hanya yang keluar dari mulut Nabi yang dia sampaikan, tetapi bagaimana Nabi menyampaikan saat itu diceritakannya pula. Ya. Keadaan Nabi ketika menyampaikan. Dan memang para sahabat itu manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjaga agama ini agar tidak terhilang begitu saja. Karena agama ini bukan hanya sebatas ucapan, agama ini juga tindakan, perbuatan, tata cara. Jadi bagaimana Nabi menyampaikan khutbah di Mina itu juga disampaikan oleh Abu Bakrah, duduk di atas unta yang tidak ada kaitannya dengan Nabi pun diceritakannya. Ada seseorang memegang tali kekang unta itu agar tidak berjalan kemana-mana. Ya, ini menunjukkan agama ini sampai ke kita sempurna, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh para sahabat Nabi. Ya, kemudian barulah Nabi menyampaikan khutbahnya didahului dengan pertanyaan, atadruna ayya yaumin hadza? Tahukah kalian ini hari apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi. Ini sedikit berbeda dengan yang lalu, sehingga sampai-sampai kami mengira Nabi akan memberi nama yang bukan namanya. Faqala alaysa biyaumin nahar? Kata Nabi, bukankah ini hari nahar, hari raya Idul Adha? Qulna bala ya Rasulullah. Kata kami, iya wahai Rasulullah. Qala fa ayyu shahrin hadha? Kata Nabi lagi, ini bulan apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Padahal mereka tahu, cuma mereka khawatir diberi nama yang lain. Ya. Qala alaysa bidzulhijjah? Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Qala fa ayyu baladin hadha? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi. Qala alaysa bil baldah? Bukankah ini negeri yang dinamakan baldah oleh Allah? Ya. La uqasimu bihadzal balad wa hadzal baladil amin. Makanya di antara nama Mekah itu al-balad. Di antara nama Mekah al-baldah atau al-balad. Dalam surah At-Tin Allah berfirman, wa hadzal baladil amin. Al-balad di situ Mekah. Yang terjaga, terpelihara, aman, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah al-balad Allah mengatakan, La uqasimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Itu Mekah. Ya. Itu Mekah. Bukankah ini kota Mekah, tanah suci? Qulna bala ya Rasulullah. Kata kami, iya. Fa inna dima'akum. Barulah Nabi SAW setelah menjelaskan pengharaman hari, pengharaman negeri, pengharaman bulan. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya darah-darah kamu, wa amwalakum dan harta-harta kamu, wa a'radakum dan kehormatan-kehormatan kamu, alaikum haramun. Atas kalian haram, maksudnya diganggu, ditumpahkan, ya, dirampas. Seperti haramnya harta, darah dan kehormatan itu seperti kahurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadha. Fi baladikum hadha. Jadi lipatan tingkat keharaman harta darah itu 3 kali lipat. Ya. Sama dengan pengharaman yang 3 tadi. Haram hari, haram negeri, haram bulan. Itu tingginya tingkat pengharaman harta darah dan kehormatan. Selesai dari itu, lalu Nabi SAW mengatakan, فَلْيُبَلِّغْ أَشْشَاهِدُ الْغَائِبَةِ. Ini tadi yang telah kita sampaikan. Syariat menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu. Qala thumman kafa'a ila kabsyaini. Nah ini tambahan yang tidak ada di riwayat yang pertama tadi. Kemudian Abu Bakrah melanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi SAW berbalik. Ya, berbalik, berputar. Ya, ila kabsyaini amlahaini. Menuju 2 ekor kibas. Ya, 2 ekor kibas. Yang gemuk. Ya. Yang gemuk, yang mengkilat, ya, saking gemuknya. Fadzabahahuma, kemudian Nabi menyembelih kedua-duanya. Jadi yang menyembelih langsung Nabi yang berkorban, ya, yang menyembelih kibas itu Nabi. Wa ila juzai'atin minal ghanami, kemudian dia setelah menyembelih 2 ekor kibas tadi berangkat menuju kumpulan kambing-kambing. Jadi ada kambing itu diikat, dikumpulkan di satu tempat. Faqasamaha bainana. Maka dibagi-bagi pula oleh Nabi kambing-kambing tadi di antara kami. Maksudnya untuk disembelih, untuk dibagi-bagikan. Itu sembelihan jemaah haji. Yang juga bernilai hadiah, kurban. Ya. Ya, ini syariat menyembelih di hari nahar itu. Maka dinamakan dengan hari nahar. Yaitu hari penyembelihan. Hari penyembelihan. Syiar di hari raya itu adalah menyembelih. Ya, syiarnya. Penyembelih itu yang syiar. Kemudian penyembelihan yang kedua, syiar yang kedua adalah dikumandangkannya takbir. Ya, di hari itu. Kemudian syiar yang ketiga adalah membagi-bagi dagingnya. Ini syiar yang memeriahkan hari tersebut, yang merupakan syiar yang ditegakkan oleh Allah. Ya. Makanya tidak merasa indahnya berkorban orang yang sekedar transfer saja kemudian dia tidak tahu menahu. Tidak akan merasakan syiar itu. Dia tidak tahu menahu, pokoknya saya wakilkan, kemudian dia bahkan tidak mau dagingnya. Tidak memikirkan dagingnya lagi. Pokoknya saya hanya transfer. Itu bukan syiar. Uang itu bukan syiar. Yang syiar hari raya itu adalah menyembelihnya dan membagi-bagikan dagingnya. Itu yang ibadah. Kalau hanya untuk proses menyediakan uang, kemudian diperintahkan orang untuk menyembelihnya, memang ibadah kurban dengan uang. Tetapi syiar yang harus ditegakkan hari itu tidak ada. Tidak terasa oleh orang yang berkurban tersebut. Makanya kita berharap sekali ketika terjadi proses pelaksanaan penyembelihan kurban itu, para peserta kurban itu menyaksikan. Atau mereka sendiri yang menyembelih. Ya. Mereka sendiri yang menyembelih. Agar tampak syiar menyembelihnya. Nabi SAW sendiri yang melakukan. Dan bahkan dia menyembelih unta 60 ekor. Ya. Karena beda proses penyembelihan unta dengan penyembelihan sapi, kambing. Ya, dia hanya sekedar tusukkan saja sehingga Nabi SAW mudah untuk menyembelihnya. 60 ekor dia yang melakukan sendiri. Yang 2 ekor ini dia juga melakukan sendiri menyembelihnya. Karena itu yang syiar, bukan membayar. Uang itu bisa kita belikan apapun saja, tetapi kalau yang menyembelih itu yang syiar. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maksudnya menyembelih. Menyembelihan untuk Allah itu yang syiar tauhid di hari tersebut. Maka beradanya peserta korban di area penyembelihan kalau dia mewakilkan orang lain luar biasa. Bila mana mereka sendiri yang berlumuran darah mengurusi korban itu, ini yang luar biasa. Ya. Tangannya berdarah-darah oleh hewan darah korban ketika dia mengurusnya, ini yang syiar. Ya. Ini yang syiar. Ada rasa berbeda. Saya sempat ikut serta menyembelih. Saya sendiri menyembelih kemudian mengurusi, mencincang-cincang tulangnya, memotong-motong dagingnya. Rasanya daripada ketika kita juga berkorban, ya, dan kita hanya sekedar mendapatkan bahagian daging kita saja. Tidak ada rasa. Memang Allah akan menerima. Tetapi rasa syiar yang di hari itu tidak terasa oleh kita. Walaupun kita panas-panas terik, karena memang itu ibadah. Itu ibadah. Nabi SAW melakukan itu sendiri. Jadi Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibas, kemudian dia pergi pula, dia sendiri yang mengurus. Membagi-bagi kambing itu dia sendiri yang melakukannya. Karena itu syiar di hari nahar. Ya, ma'asyar mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita lanjutkan. Hadis yang setelahnya, 4317. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Hammad bin Mus'adah an ibni Aun qala Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi qala Muhammad di sini adalah Ibnu Sirin yang tadi. Ya. Kalau dilihat kembali kita ke pasanat 4316, Muhammad bin Sirin itu meriwayatkan dari anaknya Abu Bakrah yaitu Abdurrahman. Di sini juga itu juga Muhammad, qala Muhammad qala Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi. Jadi Muhammad di situ adalah Ibnu Sirin, bukan Muhammad yang pertama. Gurunya Imam Muslim juga Muhammad namanya. Ya, tetapi bukan itu dia. Dia adalah Muhammad bin Sirin dari tingkatan sanadnya. Jadi untuk mengenal siapa orangnya kita harus tahu juga tingkatan sanadnya. Di mana dia posisinya di mana? Sekarang ini dia adalah murid dari murid sahabat. Ya. Murid dari sahabat ini adalah anaknya sendiri Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ya, dan dia adalah murid dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, maka dia adalah Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Qal Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu berkata, "Lamma kana dzalikal yaum" Jalasan Nabi SAW ala ba'irin. Ini sama dengan hadis yang kedua tadi. Pada hari nahar itu Nabi duduk di atas unta. Qala warajulun akhidun bizimamihi au qala bikhitamihi. Ya, dan ada seseorang yang memegang tali kekang atau tali untanya. sehingga tidak berlari kemana-mana, tetap pada posisinya. Nanti kalau kemana-mana orang tidak mendengar lagi, orang melihat kemana Nabi pergi. Makanya dijaga oleh seseorang unta itu agar tidak berjalan kemana-mana dan tetap pada tempatnya. Dan saat itulah Nabi menyampaikan khutbahnya yang sebahagian dari isinya telah disampaikan oleh Abu Bakrah tadi. Qala wa rajulun akhidun bi zimamihi aw qala bi khitamihi fa dzakara nahwa hadits Yazid bin Zurayh. Kemudian dia lanjutkan seperti hadis Yazid bin Zurayh yang telah berlalu. Hadis berikutnya terakhir 4318 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Muhammad bin Hatim ibnu Maimun qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Qurratu bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakrata wa an rajulin akhar. Di sini gurunya Muhammad ibn Sirin ada dua. Yang satu anaknya Abu Bakrah tadi, yaitu Abdurrahman. Yang kedua tidak diketahui siapa dia. Dan ini tidak diketahui pun namanya, orangnya tentu tidak berpengaruh kepada sanad. Karena adanya Abdurrahman bin Abu Bakrah itu sudah sahih. Ya, jadi an-rajulin akhar dari orang lain yang tidak diketahui siapa orangnya. Ya. Huwa fi nafsi afdal min Abdurrahman bin Abi Bakrah. Kata Imam Muslim, saya menilai, menurut pandangan saya, yang orang itu lebih utama, lebih afdal daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah di sini. Abdurrahman bin Abi Bakrah itu sudah membuat hadis sahih, karena dia thiqah. Maka dikeluarkan oleh Imam Muslim di sini. Tetapi yang tidak diketahui namanya, itu justru lebih utama dari Abdurrahman bin Abi Bakrah di sini, walaupun tidak diketahui siapa orangnya, ya, namanya. Ya, di sini diistilahkan dengan mubham, dalam istilah ilmu hadis namanya mubham, yaitu orang yang tidak disebutkan namanya, panggilannya, ya, itu mubham. An rajulin akhar wa huwa fi nafsi afdal min Abdurrahman bin Abi Bakrah. Kemudian Muhammad bin Khiras qala haddathana Abu Amir Abdul Malik bin Amr wa haddathana Qurrah bi isnadi Yahya bin Sa'id wa samma ar-rajulu. Di sini ada dalam sanad yang lain, orang yang tadi tidak diketahui namanya sekarang disebutkan dengan jelas, yaitu Humaid bin Abdurrahman. Ini nama orangnya. Kalau tadi nama orangnya Abdurrahman bin Abi Bakrah yang pertama, yang kedua tidak diketahui, di sini ada disebutkan namanya, yaitu Humaid bin Abdurrahman. An Abi Bakrah qala khatabana Rasulullah sallam yauman nahar. Kata Abu Bakrah, Nabi menyampaikan khutbah kepada kami di hari nahar. Faqala ayyu yaumin hadza? Maka dia bertanya, ini hari apa? Wasaqal hadis bimisli hadis Ibni Aunin, dan lalu dilanjutkan hadisnya seperti lafaz hadis Ibnu Aun yang telah berlalu. Ya. Ghayra annahu la yadhkuru wa a'radakum. Hanya saja dalam lafaz ini tidak ada kata-kata a'rad. Hanya harta dan darah. Kehormatan tidak disebutkan di situ dalam lafaz sekarang ini. Wa la yadhkuru thumma kafa'a ila kabshaini. Dan juga tidak ada tambahan di ujung, kemudian Nabi membalik menuju dua ekor kibas. Itu juga tidak ada dalam lafaz sekarang ini. Wa ma ba'dahu wa qala fil hadith ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila yaumi, ini tambahannya, ila yaumi talqawna rabbakum, sampai hari kalian berjumpa dengan Rabb kalian, yaitu hari kiamat. Ala hal ballagtu, ketahuilah apakah saya sudah sampaikan. Qalu na'am. Dalam lafaz yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada jawaban dari sahabat, apakah saya sudah menyampaikan. Tidak ada jawaban, walaupun jawabannya sudah ada, tetapi tidak disebutkan di sini. Di situ, di sini disebutkan jawaban para sahabat dari pertanyaan Nabi, apakah saya sudah menyampaikan. Kata para sahabat semuanya, na'am. Apa artinya na'am? Iya. Qala, ini tambahan yang baru. Qala wallahumma ashhad. Itu yang kemarin saya isyaratkan bahwasanya di ujungnya, setelah mendapat jawaban para sahabat bahwa Nabi telah menyampaikan, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah mempersaksikan saya telah menyampaikan. Begitu sempurna Nabi memperjelas kepada umatnya bahwa dia telah menyampaikan agama sempurna sesuai yang telah diturunkan oleh Allah, tidak menambah-nambah, tidak mengurang-uranginya. Apa yang diperintah oleh Allah telah ia sampaikan, ditegaskan oleh Nabi di hari nahar itu. Ya. Di hari nahar itu para sahabat juga mengakui Nabi telah menyampaikan semua, setiap ayat yang turunkan disampaikan, disyarahkan, diterapkan. Ya, oleh Nabi SAW. Setelah itu baru Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah bersaksi bahwa aku telah menyampaikan agamamu. Ini luar biasa, bantahan yang cukup telak dan bantahan yang kuat, yang tidak ada alasan di belakang itu, kepada orang-orang yang masih suka untuk menambah-nambah. Penyebab utamanya adalah karena tidak mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi. Sumbernya sudah berubah. Sumbernya adalah kebiasaan. Ya. Ya. Kebiasaan yang telah terus menerus, sehingga tidak lagi ingin melihat benar enggak tambahan kebiasaan tersebut atau tidak. Ya, benar enggak kebiasaan itu atau tidak. Ya, pokoknya kalau ini sudah terbiasa kita lakukan, maka sudah dianggap sebagai tuntunan Nabi SAW. Ketika berbenturan dengan hadis Nabi, ternyata mereka lebih mengutamakan kebiasaan daripada tuntunan Nabi SAW. Dan bahkan tuntunan Nabi itu dianggap tidak benar. Ya. Padahal Nabi sudah sempurna menyampaikan agama. Ya. Bagaimana cara tahunya kita? Ya tentu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada perkara-perkara yang merupakan pendapat mazhab para ulama. Ya. Yang mungkin bisa saja kita berluas-luas dalam masalah tersebut, memberikan toleransi, tetapi bila mana sama sekali tidak ada mazhab para ulama, dan itu sangat banyak. Ya. Seperti yang sering kita contohkan, seperti kunut subuh, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Sudah semenjak zaman imam mazhab dahulu telah terjadi perselisihan. Ya. Tetapi kalau yang tidak ada tuntunan sama sekali dari Nabi SAW, tidak ada pendapat para ulama sama sekali, masihkah kita pertahankan? Ya. Ini yang perlu dan diupayakan, dicari-cari, ditarik-tarik dalilnya. Tidak mungkin. Ya. Maka mengikuti dan berpegang teguh dengan tuntunan Nabi ini adalah jalan keselamatan. Selamat dari pertanyaan dari Allah. Ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan ini? Tidak ada jawaban yang lain kecuali saya mengikuti Nabi-Mu saja. Selesai. Tetapi kalau kita tidak mengikuti Nabi, apa jawaban kita? Tentu jawaban kita sesuai yang kita menjadi alasan kita di dunia. Oh, karena mengikuti orang banyak. Karena mengikuti kebiasaan. Mana mungkin diterima oleh Allah SWT. Kalau dengan kebiasaan, tidak perlu saya utus Nabi. Ya. Kalau memang hanya faktor kebiasaan kalian beragama, apa gunanya saya mengutus Rasulullah? Mengutus Nabi? Jadi nanti akan ditanya kita, amalan kita akan ditanya oleh Allah SWT. Kenapa kita beramal? Bagaimana kita mengikuti utusan yang dikirim oleh Allah kepada kita? Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ujung hadis yang terakhir ini, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah bersaksi bahwa saya telah menyampaikan agamamu. Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada satu kebaikan pun yang mendekatkan dan membawa kita ke surga kecuali telah disampaikan oleh Nabi. Tidak ada satu keburukan pun yang mendekatkan kita ke neraka dan membawa kita ke neraka kecuali telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Sempurna. Ya, sempurna. Bahkan kata salah seorang sahabat, tidak ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Semua telah sempurna oleh Nabi. Telah disampaikan dengan sempurna oleh Nabi SAW. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis yang terakhir dan yang berkenaan dengan bunyi bab jelas sekali, yaitu tegasnya pengharaman darah, harta dan kehormatan, walaupun sebagian lafaznya hanya disebutkan darah dan harta. Ya. Seperti lafaz hadis yang terakhir, tetapi di situ juga ada a'rad dan adalah kehormatan tambahannya, dan tambahan ini juga sah benar, valid, tidak ada keraguan padanya, karena dalam riwayat-riwayat yang sahih juga ditambahkan dengan tambahan dan kehormatanmu. Ya. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum. Ketiga-tiganya ini sesuatu yang sangat haram dan pengharamannya sangat besar dan keras. Ya. Disamakan dengan tiga tingkat pengharaman hari, tanah, ya, tanah haram dan juga bulan haram. Semoga kita bisa memahami dengan benar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terjerumus kepada dosa besar, menumpahkan darah, ya, kemudian merampas dan mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan oleh agama, atau merendahkan, menghinakan kemuliaan orang lain. Ya, merendahkan dan menghinakan kemuliaan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, bimbingan dan petunjuknya. Semoga kita diwafatkan oleh Allah di atas husnul khatimah, di atas istiqamah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.